Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu man athna ala sahibihi in kana aminan bihi. Bab, seseorang yang menyanjung temannya apabila temannya aman dari sanjungan tersebut. Maksudnya aman dari al-ightirar, tertipu dengan sanjungan tadi, aman dari yang namanya al-ujub, rasa sombong. Barakallahu fikum. Maka diperbolehkan ya menyanjung seseorang yang tidak akan tertipu dengan pujian tadi dan tidak merasa sombong. Ya, tidak kegeeran. Barakallahu fikum dengan pujian tadi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdul Aziz ibnu Abdullah. Abdul Aziz ibnu Abdullah ibni Yahya ibni Amr. Al-Uwaisi Abul Qasim Al-Madani. Thiqatun. Qala haddathani Abdul Aziz ibnu Abi Hazim. Barakallahu fikum. Ya, Abdul Aziz putranya Abu Hazim. Abu Hazim di sini adalah Salama bin Dinar. Barakallahu fikum. Al-Madani saduqun faqihun. An Suhail, dari Suhail, Suhail ibni Abi Salih. Suhail di sini adalah putranya Abu Salih. Abu Salih siapa namanya? Ahnaf. Tayyib. Zakwan As-Samman. Ya. Suhail bin Zakwan. Barakallahu fikum. Abu Yazid Al-Madani. Suhail kunyahnya Abu Yazid. Abu Yazid Al-Madani. Maula Juwairiyah bintul Ahmas. Maula Juwairiyah bintil Ahmas. Sadukun taghayyara hifdhuhu. Suhail saduq, namun mengalami perubahan hafalannya menjelang akhir hayatnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Bagaimana kita menyikapi rawi-rawi yang disifati dengan barakallahu fikum taghayyara hifdhuhu atau disifati dengan mukhtalit? Ramadan, rinciannya, apakah langsung kita tolak semua riwayatnya? Terus? Gitu saja perinciannya. Hah? Kurang? Kata Ramadan, rinciannya, kalau murid yang meriwayatkan dari dia itu sebelum dia pikun, maka diterima riwayatnya. Tapi kalau setelah pikun, maka ditolak. Gitu ya. Sehingga untuk mengetahui riwayatnya ditolak atau tidak, lihat muridnya, dicari datanya, ada lengkap di kalangan para ulama. Ya, ada buku khusus mencatat, membukukan rawi-rawi yang ikhtilat di akhir ayatnya, dan disebutkan murid-muridnya yang meriwayatkan sebelum dan setelah, dirujuk ke buku itu. Dan saya katakan kurang rinciannya, ada sesuatu yang kurang. Ugasha, apa yang kurang itu? Abdul Aziz, baik. Jadi sebelum menjawab ini, antum merinci terlebih dahulu. Iya, rawi-rawi yang mukhtalit ada dua keadaannya. Yang pertama, barakallahu fikum, rawi-rawi yang dicegah untuk melakukan majelis tahdif ketika dia telah pikun, barakallahu fikum. Entah itu oleh keluarganya atau oleh murid-muridnya, sehingga rawi yang demikian ya la yadhur ikhtilatuhu, ya kepikunannya itu tidak memudaratkan riwayatnya karena dia tidak lagi meriwayatkan hadis setelah pikun, sehingga aman, barakallahu fikum. Yang kedua, barakallahu fikum, dia tetap meriwayatkan hadis walaupun sudah pikun, maka ini dirinci dengan perincian tadi. Iya. Dengan melihat murid-muridnya. Barakallahu fikum. An abihi, dari ayahnya. Siapa nama ayahnya? Mana Dzulqarnain? Indana Dzulqarnain. Ya Dzulqarnain, masmu abi, nama bapaknya. Suhail siapa? Abu Saleh. Abu Saleh siapa namanya? Loh, tadi sudah disebutkan oleh Ahnaf. Indana Abu Hazim, masya Allah. Ada Abdul Qarnain di sini, ada Abu Hazim, masya Allah. Hah? Mana Abu Hazim? Nah, hebat ya di majelis kita. Gimana Abu Hazim? Siapa? Zakwan As-Samman. Barakallahu fiik. Baik. Aku takut dam Thiqatun sabitun. An Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abdurrahman ibn Sakhr. Barakallahu fikum. Ya. Ad-Dawsi al-Yamani. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi pernah mengatakan, ni'mar rajulu Abu Bakrin, ni'mar rajulu Umar, ni'mar rajulu Abu Ubaidah, ni'mar rajulu Usaid ibn Hudair, ni'mar rajulu Thabit ibn Qais ibn Shammas, ni'mar rajulu Mu'adh ibn Amr ibn Jamuh, ni'mar rajulu Mu'adh ibn Jabal. Qala bi'sar rajulu fulanun wa bi'sar rajulu fulanun hatta adda sab'atan. Barakallahu fikum. Baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum mengatakan ni'mar rajulu. Iya. Sebaik-baik orang adalah Abu Bakar. Barakallahu fikum. Beliau menyebutkan nama Abu Bakar barakallahu fikum di urutan pertama karena memang beliau adalah ya afdalu hadhil ummah ba'da nabiyha secara mutlak. Iya. Manusia terbaik dari kalangan umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum. Baik, sehingga posisi Abu Bakar barakallahu fikum sangatlah mulia baik di sisi Islam begitu juga di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum, sehingga beliau adalah orang yang paling layak, paling pantas, paling berhak untuk menjadi pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang tampuk khilafah barakallahu fikum. Baik. Iya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan kepada kita barakallahu fikum untuk menunjukkan bagaimana posisi Abu Bakar yang luar biasa di sisi beliau. Beliau mengatakan barakallahu fikum, la lau kuntu muttakhidan ya khalilan latakhattu Abu Bakrin khalila. Seandainya saya boleh ya menjadikan seseorang sebagai kekasihku, ya. Khalil itu merupakan tingkatan mahabbah yang paling tinggi, a'la maratibil mahabbah barakallahu fikum. Dan yang demikian itu hanya diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Ya. Baik. Sehingga tidak boleh di palingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul mengatakan seandainya ada di kalangan manusia yang boleh saya jadikan khalil kekasihku, niscaya Abu Bakar yang saya pilih barakallahu fikum. Menunjukkan posisi Abu Bakar barakallahu fikum yang luar biasa. Gitu ya. Dan hal ini barakallahu fikum bukan beliau dapatkan iya dengan tanpa perjuangan. Beliau mendapatkan posisi sedekat itu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga enggak tanggung-tanggung perjuangannya. Gitu ya. Beliau adalah barakallahu fikum orang yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah. Barakallahu fikum ya. Yang lain hijrahnya bareng rombongan, barakallahu fikum Rasul hijrahnya hanya beserta Abu Bakar barakallahu fikum dengan pengejaran pasukan orang-orang Quraisy. Iya, akhirnya beliau bisa selamat sampai ke kota Madinah. Barakallahu fikum. Beliau juga adalah orang yang menyerahkan semua hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga barakallahu fikum pengorbanan dan perjuangan Abu Bakar untuk Islam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kepalang tanggung. Barakallahu fikum. Sehingga pantas kalau beliau mendapatkan posisi yang luar biasa di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Wa kama qil laisa sya'nu an tuhibbu walakin sya'na an tuhab. Iya. Barakallahu fikum. Urusannya itu bukan masalah engkau mencintai, tapi bagaimana engkau dicintai. Gitu ya. Urusannya bukan hanya sekedar engkau mengaku cinta Rasul. Iya, cinta Allah. Barakallahu fikum. Hanya sekedar klaim, pengakuan, sayang, memuliakan. Barakallahu fikum. Namun tidak dibuktikan dengan amalan. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga mereka, para ulama mengatakan, laisa sya'nu an tuhibbu walakin sya'na an tuhab. Iya. Barakallah. Yang paling afdal, yang paling bagus bukan engkau mencintai, tetapi bagaimana engkau dicintai orang. Paham ikhwan ya? Jadi, itu posisi yang paling tinggi. Ya, bagaimana seseorang itu bisa barakallahu fikum dicintai tayyib oleh Allah dan Rasulnya? Ya harus berkorban. Ya, barakallahu fikum. Korban jiwa, korban perasaan, korban harta, semuanya dikorbankan. Ya. Baru Anda akan mendapatkan barakallahu fikum tayyib posisi apa? Habibullah. Habibu Rasul. Engkau akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ikhwan ya? Tayyib. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan ni'mar rajulu Umar. Iya, sebaik-baik orang adalah Umar ibn Khattab. Barakallahu fikum. Iya. Abu Hafsin. Barakallahu fikum. Ini beliau sebutkan barakallahu fikum tayyib nomor 2 setelah Abu Bakar radhiyallahu an. Barakallahu fikum, karena memang iya posisi beliau barakallahu fikum tayyib dari sisi keafdalan masih di bawah sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Iya, Umar selalu berupaya untuk mengalahkan Abu Bakar. Tapi apa? Selalu kandas. Gitu ya. Selalu kedahuluan, selalu Abu Bakar jauh. Iya, barakallahu fikum lebih dahulu mendahului Umar. Iya, Umar baru mikir, Abu Bakar sudah melakukan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Umar mau menyerahkan hartanya setengah, ternyata Abu Bakar seluruhnya. Enggak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Barakallahu fikum. Namun barakallahu fikum. Iya. Masing-masing manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Umar memiliki sebuah kelebihan barakallahu fikum yang tidak dimiliki oleh sahabi yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan tentang Umar ibn Khattab radhiyallahu an, innallaha wada'al haqqo 'ala lisani Umar. Ya, innallaha wada'al haqqo 'ala lisani Umar. Barakallahu fikum. Yaqulu bihi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebenaran itu melalui lisannya Umar. Yang Allah menyampaikan kebenaran tadi melalui lisannya Umar. Sehingga Umar barakallahu fikum memiliki gelar al mulhim. Ya, al mulhim. Orang yang diberi ilham. Dalam beberapa kasus barakallahu fikum, beliau memiliki pendapat yang berbeda dari para sahabat yang lain, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala membenarkan pendapat beliau. Gitu ya. Pada kasus barakallahu fikum tahanan perang Badr. Iya. Barakallahu fikum, di mana Rasul meminta pendapat para sahabat, musyawarah gimana enaknya mereka ini. Barakallahu fikum, kebanyakan para sahabat di antaranya Abu Bakar memberikan saran barakallahu fikum, iya, mereka itu kan masih keluarga kita. Iya, kerabat kita. Sudah, minta tebusan saja. Barakallahu fikum. Yang lain juga demikian, dan Rasul lebih condong kepada pendapatnya Abu Bakar. Barakallahu fikum. Tapi Umar mengatakan, "La, ya Rasul." Iya. Taib. Tidak ada yang lebih pantas buat mereka melainkan apa? Hah? Gimana ya? Dihukum ah? Dihukum mati. Barakallahu fikum. Baik. Namun Rasul memilih pendapat Abu Bakar dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Setelah itu keesokan harinya barakallahu fikum, ketika Umar mendatangi majelis, iya, mendapati Rasul, Abu Bakar dan para sahabat yang lainnya dalam keadaan menangis. Gitu ya. Kemudian Umar bertanya, "Apa yang menyebabkan kalian menangis?" Kemudian menyebutkan kasus yang kemarin. Shadaqta. Iya. Apa yang kamu katakan itu yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Demikian juga barakallahu fikum pada kasus hijab. Iya. Barakallahu fikum. Sebelum adanya perintah wanita untuk berhijab, barakallahu fikum, Umar sudah iya punya ide ke arah sana. Beliau risih dengan keadaan barakallahu fikum, ya. Tayyib, ummahat, ya. Wa akhwat dari kalangan barakallahu fikum sahabiyat, dari kalangan wanita-wanita yang barakallahu fikum seperti itu. Beliau sudah risih dan beliau selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan wahyu agar apa? Wanita-wanita ini menutup barakallahu fikum auratnya. Iya, menggunakan hijab yang syar'i, dan Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permintaan Umar barakallahu fikum. Dalam banyak kasus barakallahu fikum, iya, Umar barakallahu fikum, beliau mendapatkan ya ilham dari Allah Subhanahu wa taala ketika mengambil sebuah keputusan barakallahu fikum. Taib. Disebutkan juga barakallahu fikum dalam riwayat yang lain, iya, yang menunjukkan bagaimana Umar ini barakallahu fikum memiliki kewibawaan yang luar biasa, ya, bukan hanya di hadapan manusia tapi juga apa? Bangsa setan. Gitu ya. Barakallahu. Setan pun segen sama Umar. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik, bukan jin, ya kan jin ada yang baik. Ini setan, jin yang bejat. Barakallahu fikum. Baik, itu segan takut dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu an, di mana Rasul mengatakan barakallahu fikum, "Malaqika syaitanu qattun salikan fajja illa salaka fajja ghairu fajjika." Rasul mengatakan, "Malaqita syaitanu qattun." Ya. Tidaklah ada seekor setan yang menjumpaimu salikan fajjan, yang sedang menempuh sebuah jalan, illa salaka fajja ghairika. Ya, melainkan setan akan mengambil jalan yang lain. Ya, barakallahu fikum. Ketika Umar lewat jalan ini, ya, setan lihat barakallahu fikum, papasan saja enggak berani. Gitu ya. Barakallahu fikum. Menunjukkan apa? Setan segan dan takut dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Barakallahu fikum. Baik. Itu barakallahu fikum menunjukkan keutamaan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan ni'mar rajulu Abu Ubaidah barakallahu fikum, ya. Abu Ubaidah namanya adalah Amir ibnu Abdullah ibni Jarrah barakallahu fikum. Al-Qurashi Al-Fihri. Baik. Beliau dijuluki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya. Kalau Abu Bakar apa? As-Siddiq. Kalau Umar Al-Mulhim. Kalau Abu Ubaidah, ya Habibi. Hah? Apa julukannya Abu Ubaidah ibnu Jarrah? Ya Habibi. Ya Habibi. Ada ya Habib. Mana orangnya? Mewujud. Hah? Sapar keluar. Baik. Nur. Apa gelarnya Abu Ubaidah? Wallahu a'lam. Tayyib. Abu Salman. Apa gelarnya Abu Ubaidah? Apa? Tayyib. Aminu hadihil ummah. Ya, inna likulli ummatin aminan, kata Rasul. Setiap umat itu punya orang yang mereka percaya. Wa inna aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Atau Abu Ubaidah ibn Jarrah. Iya. Baik. Sesungguhnya orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Barakallahu fikum. Baik. Ni'mar rajulu Usaid ibn Hudair. Sebaik-baik orang kata Rasul adalah Usaid bin Hudair barakallahu fikum. Tayyib. Usaid bin Hudair barakallahu fikum huwa, ya, Abu Yahya qila Abu Atik. Ya, qila Abu Atik Al-Ansari Al-Ausi. Ahadu An-Nuqaba Al-Ithna Ashara. Ahadu An-Nuqaba Al-Ithna Ashara Laylatal Aqabah. Dia ini masuk dalam, ya, 12 orang utusan dari orang-orang Ansar yang berbaiat kepada Rasul, ya, pada saat baiat Aqabah di malam hari. Barakallahu fikum. Tayyib. Kana ra'isul Aus yauma Bu'ats. Kana ra'isul Aus yauma Bu'ats. Dia ini adalah barakallahu fikum pimpinan, ya, tokoh dari orang-orang Aus pada masa-masa Bu'ats barakallahu fikum. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan ni'mar rajulu Tsabit Ibnu Qais Ibnu Syammas barakallahu fikum. Iya. Baik. Disebutkan barakallahu fikum oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an terkait dengan cerita beliau ini. Lamma nazalat hadhil ayah, tatkala turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Ketika turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengangkat suara ya di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik, ketika ayat ini turun barakallahu fikum ila akhirih, jalasa Tsabit ibnu Qais fi baitih. Maka semenjak turun ayat ini, Tsabit ibnu Qais dia pun tinggal di rumah. Dia mengurung diri. Barakallahu. Tidak pernah lagi keluar. Kenapa ya, Ikhwan? Karena beliau merasa ya ditegur melalui ayat ini. Barakallahu fikum. Beliau ini termasuk khutoba ya dari barakallahu fikum para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang ditunjuk menjadi khatib oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Tsabit bin Qais. Barakallahu fikum. Baik. Di antara yang spesial dari beliau, kenapa beliau barakallahu fikum ditunjuk sebagai khatib? Karena ya kan? Li'annahu jahuri. Tahu jahuri? Hah? Suaranya itu sangat keras, lantang dan tinggi. Barakallahu fikum. Baik, ya. Jadi kalau beliau sudah khutbah, sudah barakallahu fikum, ya. Seolah-olah masjid itu sudah berisi suara beliau semua. Saking keras dan lantangnya. Barakallahu fikum. Nah, ketika ayat ini turun, beliau mengira, wah, ini saya yang dimaksud ini, ya. Mengangkat suara di hadapan nah, Nabi. Tentunya ketika dia jadi khatib, Rasul ada di depannya. Gitu ya. Sehingga beliau barakallahu fikum merasa barakallahu fikum yang dimaksud di dalam ayat ini adalah saya. Barakallahu. Di sini barakallahu fikum ada faedah yang bisa kita ambil barakallahu fikum terkait dengan karakter sahabat. Iya. Ketika barakallahu fikum mereka ya mendengarkan ayat-ayat suci barakallahu fikum Al-Qur'an, ketika mereka mendengarkan barakallahu fikum ya nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali mereka lakukan adalah menunjukkan nasihat tadi untuk diri mereka pribadi. Gitu ya. Sehingga ketika mereka mendengar ayat yang isinya adalah nasihat, hadis yang isinya adalah nasihat, mereka langsung menunjuk diri sendiri. Itu yang dimaksud saya. Gitu ya. Benar itu. Itu kayaknya saya. Barakallahu fikum. Baik. Itu karakter para sahabat. Ya, ketika ada nasihat, barakallahu fikum, langsung mereka apa? Terima untuk diri mereka sendiri. Mereka tampung untuk diri mereka sendiri. Barakallahu fikum. Iya. Beda dengan khalaf. Kalau khalaf sebaliknya barakallahu fikum. Ketika diberikan nasihat, ketika diberikan barakallahu fikum mau'izah, itu langsung dia enggak pernah mengarahkan nasihat-nasihat tadi kepada dirinya pribadi. Wah, yang dimaksud ustaz ini si fulan ini. Oh iya benar ustaz, memang dia suka nyolong itu. Nah, gitu ya. Wah iya memang yang dimaksud ustaz si fulan itu benar itu. Iya. Emang si fulan itu kadzabun azir. Gitu ya barakallahu. Oh benar itu yang dimaksud ustaz si fulan dan si fulan. Barakallahu fikum. Gitu ya. Itu yang sering terjadi di kalangan khalaf barakallahu fikum. Ketika ada nasihat dari ulama, ketika ada nasihat dari asatidzah barakallahu fikum, itu langsung dia gunakan untuk melabrak teman-temannya yang lain. Gitu ya. Menghantam teman-temannya yang lain. Enggak pernah dia gunakan untuk barakallahu fikum menasihati dirinya sendiri. Barakallahu. Hadza rajulun maghrur. Orang yang demikian barakallahu fikum adalah orang yang tertipu barakallahu fikum ya. Baik. Sehingga orang yang seperti ini barakallahu fikum mau diadakan majelis nasihat ya, majlis islah barakallahu fikum. Iya, sampai beratus-ratus kali la yanfa, enggak akan bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Karena nasihat-nasihat tadi semuanya mental. Dia anggap itu bukan buat dia tapi buat yang lainnya. Barakallahu fikum. Iya. Ini orang sudah barakallahu fikum terkena jerat dari jerat-jerat syaitan. Barakallahu fikum. Baik. Itu sebuah karakter yang diajarkan oleh para sahabat. Barakallahu fikum. Iya. Padahal barakallahu fikum, ya kalau melihat ya bait, enggak mungkin beliau yang dimaksudkan dalam ayat ini barakallahu fikum. Masalah kerasnya suara ya itu kan memang merupakan anugerah dari Allah. Ya toh? Kita enggak bisa barakallahu fikum melawan itu kodratnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Memang karakter ya suaranya seperti itu. Gitu ya. Mizusofran. Barakallahu fikum. Ya, ngebas, melengking, barakallahu fikum. Itu enggak bisa diubah. Barakallahu fikum. Baik. Faqala ana min ahlin nar wahtabasa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Thabit mengatakan ketika turun ayat ini, saya ini ahli neraka. Semenjak saat itu beliau mengurung diri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak pernah lagi nongol di majlisnya Rasul. Malu. Ingat ya, malu. Barakallahu fikum. Baik. Itu karakter para sahabat barakallahu fikum yang ya harusnya kita tiru. Harusnya kita tiru barakallahu fikum ya. Ketika ada nasihat dari asatidzah, dari para ulama, jangan dulu lihat orang lain. Iya. Cocokkan nasihatnya dengan kita. Oh iya, ini memang pas untuk buat saya. Iya, ini memang saya, ini orangnya ini. Benar ini. Barakallahu fikum ya. Jangan dulu lihat orang. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian fasa'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Sa'da ibn Mu'adzin. Maka Rasul pun bertanya kepada Sa'ad bin Mu'ad. Ini tetangganya ini, makanya Rasul tanya. Ya, tetangganya Thabit. Ya Abu Amr, ma sya'nu Thabit? Hei Abu Amr, bagaimana keadaan Thabit? Kok beberapa hari ini enggak nongol? Iya. Yeah. Di sini barakallahu fikum kita bisa mengambil adab tafaqqudun Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Menunjukkan bahwasanya beliau sangat-sangat apa? Perhatian dengan sahabat-sahabatnya, dengan murid-muridnya. Padahal kan banyak ya yang hadis dalam majelis beliau. Satu saja ada yang enggak nongol Rasul. Hah? Sudah apa? Sudah curiga. Iya. Rasul barakallahu fikum akan bertanya, mana si fulan? Kok enggak pernah kelihatan? Mana si Alan? Bagaimana kabarnya? Barakallahu fikum. Ini Thabit. Iya. Enggak pernah nongol. Ashtaka. Iya, ashtaka ai amarilla. Iya. Amarilla. Baik. Apa dia sakit? Kok enggak pernah nongol, enggak pernah kelihatan di majelis? Qala Sa'ad, maka Sa'ad mengatakan, innahu lajari. Wa ma 'alimtu lahu bisyakwa. Rasul, Thabit itu tetangga saya. Dan saya enggak pernah tahu kalau ada berita dia sakit, artinya kan kayaknya enggak sakit. Gitu ya. Saya ini tetangga dekat sama Thabit. Kalau seandainya Thabit itu sakit, mestinya saya tahu. Mama wa ma 'alimtu lahu bisyakwa. Saya enggak pernah tahu kalau dia sakit. Barakallahu fikum. Selesai. Qal fa'atahu Sa'dun fadzakara lahu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sa'ad pun mendatangi Thabit ya, ziarah ke rumahnya barakallahu fikum, bertamu ke rumahnya dan Sa'ad menceritakan tentang tayib pertanyaan Rasul akan keadaannya Thabit. Ya. Thabit, kamu kemana saja? Kok enggak pernah kelihatan? Iya, Rasul tanya kamu loh. Iya, dia kira sampean sakit. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian faqala Tsabit, maka Tsabit mengatakan unzilat hadhil ayah walakad alimtum anni min arfaikum sautan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Telah diturunkan ayat ini. Ayat tadi. Iya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Baik. Iya. Dan kalian semua tahu tentunya, saya ini adalah orang yang paling tinggi suaranya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi di antara para khatib yang ditunjuk oleh Rasul, suaranya Tsabit yang paling menggelegar, membahana. Barakallahu fikum. Iya. Kalian tahu sendiri kan, saya ini yang paling besar suaranya di kalangan kalian. Fa ana min ahli nar. Ya berarti saya ini memang ahli neraka. Barakallahu fikum. Fa dzakara dzalika Sa'dun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Sa'd pun menyebutkan hasil percakapannya dengan Tsabit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih tahu Rasul, ternyata ini sebabnya. Ya, Tsabit itu selama ini enggak pernah nongol karena dia mengira ayat yang barusan turun itu berkaitan dengan dia. Iya. Jadi dia mengatakan dia itu termasuk ahli neraka Rasul. Barakallahu fikum. Bas. Gitu ya. Sa'd tidak memberikan komentar yang lebih. Menunggu keputusan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal huwa min ahlil jannah. Maka Rasul mengatakan, tidak. Iya. Bahkan Tsabit bin Qais, dia adalah penghuni surga. Barakallahu fikum. Gitu ya. Baik. Itu kelebihan barakallahu fikum. Yang pertama, orang yang gampang dalam menerima barakallahu fikum nasihat, arahan. Kemudian juga barakallahu fikum kelebihan orang yang tawadhu. Kelebihan bagi orang yang mengakui, menyadari betapa banyak dosa-dosa yang dia lakukan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Orang yang barakallahu fikum mengakui, menyadari akan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya barakallahu fikum. Dia sadar dia bersalah. Dia sadar dia banyak kesalahan barakallahu fikum. Iya, dia merasa hancur hatinya barakallahu fikum dengan kesalahan-kesalahan tadi. Orang yang demikian urusannya gampang di akhirat nanti. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Di dunia juga akan enggak gampang. Tetapi barakallahu fikum, mereka-mereka yang ngotot ya. Sudah jelas-jelas salah, sudah jelas-jelas melakukan penyimpangan, sudah jelas-jelas tergelincir, barakallahu masih ngotot membela diri. Iya, barakallahu fikum membabi buta. Barakallahu fikum ambil tameng sana, ambil tameng sini, ambil sana, ambil sini barakallahu membela diri. Terus mempertahankan posisinya. Saya benar, saya tidak salah. Barakallahu. Yang demikian tambah repot urusannya. Gitu ya. Tambah apa? Tambah panjang barakallahu fikum. Dan menunjukkan ini orang ahmak. Iya, ini orang apa? Dungu. Ini orang bodoh. Barakallahu fikum. Iya. Sayyid. Barakallahu fikum. Walaupun dia disifati dengan begitu banyak ilmu yang dia miliki. Iya. Kalau dia memiliki karakter yang demikian, ngotot mempertahankan kesalahan yang dia lakukan, mencari tameng kesana kemari, barakallahu fikum. Ini orang bodoh. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Ya, kalau dia barakallahu fikum mau pinter, mau cerdas, sudah tinggal ngaku salah, merasa bersalah, merubah diri, memperbaiki diri, selesai urusannya. Dunia akhirat, masalah hisabnya juga gampang. Barakallahu fikum. Iya. Itu karakter yang diajarkan oleh mereka para sahabat. Mereka enggak salah saja merasa bersalah. Paham ya? Seperti apa? Tsabit. Barakallahu fikum. Ini ayat sebenarnya bukan untuk beliau, tapi beliau merasa ini buat saya. Barakallahu. Apalagi kalau benar-benar apa? Salah, tambah merasa remuk lagi mereka, para sahabat. Barakallahu fikum. Iya. sebuah karakter barakallahu fikum yang luar biasa, dan sebuah karakter juga yang harus kita tiru dari mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan ni'mar rajulu Mu'adz ibnu Amr ibn al-Jamuh. Barakallahu fikum. Tayyib. Al-Ansari Al-Khazraji As-Sulami Al-Badri Al-Aqabi. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Jadi di sini barakallahu fikum menunjukkan keadilan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan tazkiyah kepada para sahabatnya. Di awal beliau menyebutkan yang afdal di kalangan Quraisy. Ya, orang-orang Mekah. Setelah itu beliau menyebutkan yang afdal di kalangan para sahabat Ansor. Gitu ya. Biar apa ikhwan? Biar tidak ada kasak kusuk. Gitu ya. Biar tidak ada salah paham menganggap Rasul sudah menganakmaskan ya orang-orang Quraisy dan menganaktirikan orang-orang Ansor. Barakallahu fiik. Kenapa ikhwan? Ya karena sempat muncul gitu ya. Barakallahu fikum ada ya. Barakallahu fikum kesan ke arah sana. Ketika Rasul bagi-bagi harta itu barakallahu fikum ya. Orang-orang yang baru-baru masuk Islam gitu ya. Yang perjuangannya untuk Islam itu enggak seberapa. Itu dikasih sama Rasul banyak. Gitu ya. Sahabat yang berjuang barakallahu pontang-panting korban ya, jiwa korban, harta korban, perasaan ninggalkan anak istri dikit dapatnya. Itu sempat yang namanya sahabat kan manusia barakallahu fikum ya. Merasa wah Rasul pilih kasih ini. Masa enggak menghargai kita orang. Iya. Kan kita yang paling capek, kita yang paling terdepan. Mereka-mereka itu kan kalau perang paling di belakang. Gitu ya. Barakallahu. Itu sempat. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Maka Rasul barakallahu fikum sallallahu alaihi wasallam menenangkan para sahabatnya. Iya. Juga dengan barakallahu fikum hikmah. Yang intinya barakallahu fikum ya, apakah kalian tidak rela mereka pulang bawa harta tapi kalian pulang membawa Allah dan Rasulnya? Mana yang lebih kalian pengen? Mereka itu cuma dapat harta dunia, kalian pulang membawa Allah dan Rasulnya. Mana yang lebih kalian sukai? Setelah Rasul mengucapkan ini barakallahu fikum, para sahabat langsung apa? Rontok semuanya hatinya. Gitu ya. Iya. Benar juga. Gitu ya. Salah selama ini penilaian mereka barakallahu fikum terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Qatilu Abu Jahlin. Ya, Mu'ad ibn Amr bin Jamuh ini adalah salah satu dari orang yang berhasil membunuh Abu Jahl. Ya, barakallahu fikum. Baik. Sebagaimana yang kalian ketahui barakallahu fikum dalam riwayat Muslim gitu ya, dikisahkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf ketika perang Badr. Gitu ya. Tiba-tiba ada seorang anak muda ya mungkin seumuran kalian masih ABG mendatangi Abdurrahman bin Auf dengan tanya, "Ya Am, wahai paman, ya. Pak Li, Pak Di, gitu ya. Tahu enggak yang mana sih Abu Jahal itu? Kenapa emangnya? Saya mendengar dia itu sering sekali mencela Nabi." Ya. Saya pengen habis itu orang. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian Abdurrahman pun menunjukkan tuh orangnya, tuh. Nah, itu tuh. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Enggak lama kemudian langsung dia berangkat. Iya, langsung menyerang Abu Jahal. Kemudian berikutnya barakallahu fikum datang lagi siapa? Mu'ad bin Afra. Iya, barakallahu fikum. Juga sama. Masih muda belia, sumuran barakallahu fikum. Antum-antum ini. Tayyib. Kemudian juga tanya dengan pertanyaan yang sama barakallahu fikum, ya am, ya tahu enggak yang mana yang namanya Abu Jahal itu? Barakallahu fikum. Dikasih tahu. Iya. Nah, itu orangnya. Barakallahu. Akhirnya dua anak muda ini barakallahu fikum menyerang Abu Jahal, iya. Jagoannya Quraisy barakallahu fikum kewalahan, iya, gesit biasa anak muda gitu ya. Wah. Barakallahu fikum. Akhirnya Abu Jahal tidak bisa, iya, menangani serangan-serangan tajam dua pemuda tadi. Akhirnya Mekan tewas. Iya, barakallahu fikum. Dan itu berita tersebar luar biasa. Dikira yang membunuh Abu Jahal ini, iya, orang-orang sudah apa? Senior gitu ya di kalangan para sahabat, dikira orang yang sudah profesional dalam perang. Iya. Karena Abu Jahal ini juga jagoan, barakallahu fikum. Iya, sudah senior dalam perang. Sudah banyak makan barakallahu fikum, iya, garam asam pertempuran barakallahu fikum. Ternyata dicek yang mengalahkan cuma dua orang anak muda. Iya. Barakallahu fikum. Yang ini ngelapor Rasul saya yang bunuh, yang ini juga ngelapor saya yang bunuh. Maka Rasul bertanya, apakah pedang kalian bisa membuktikannya? Ada darah di pedang kalian? Maka Rasul melihat pada pedang keduanya ada darah. Barakallahu fikum. Naam. Kilakuma qatala. Kalian berdua yang telah berhasil membunuh Abu Jahal. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam memutuskan menyerahkan rampasan perang dari barakallahu fikum miliknya Abu Jahal kepada Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian setelah Rasul mengatakan ni'ma ar-rajulu Mu'ad ibnu Jabal, barakallahu fikum, qala bi'sar rajulu fulan wa bi'sar rajulu fulan, sampai beliau menyebutkan 7 orang. Barakallahu fikum, ya. Di kalangan orang-orang yang jelek. Wallahu taala alam bisawab, nikahi bil qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.